من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke 974 ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Imam Ahmad dari jalan Abul Mughirah. Ia berkata haddatsana Abdullah bin Salim. Ia berkata haddatsani Al-Ala bin Utbah Al-Himsi atau Al-Yahsubi dari Umair bin Hani Al-Insi. Sami'tu, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qu'udan nadhkurul fitan. Kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dan kami menyebutkan tentang fitnah. Fa'akthara dhikraha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak menyebutkan tentang fitnah yang akan terjadi. Hatta dhakara fitnatal ahlas, sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah al-ahlas. Al-ahlas jama' hils, ya, artinya sesuatu yang menetap. Yes, fitnatul ahlas itu. Faqala qailun, lalu ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan fitnah al-ahlas itu? Kata Rasulullah, fitnatul ahlasi hiya fitnatu harabin wa harabin. Fitnah al-ahlas itu artinya fitnah harab. Harab itu saling lari dari satu sama lainnya, ya, karena kacau balau, saling membunuh, ya, dan yang lainnya. Waharbin, dan peperangan. Suma fitnatus sarra, kemudian fitnah kesenangan. Dakhaluha au dakhanuha, di mana dakhaluha atau dakhanuha artinya yang memulainya atau kotorannya itu berasal dari siapa? Min tahti qadami qadamai rajulin min ahli baiti, itu dari berasal dari seseorang lelaki dari ahli baitku. Artinya yang mencetuskan fitnah itu adalah salah seorang dari ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari keturunan Rasulullah nanti. Bukan ahlul bait yang waktu itu Rasulullah hidup, tidak. Tapi yang dimaksud di sini ahlul bait Rasulullah, keturunan Rasulullah nanti di akhir zaman. Ya, salah seorang dari keturunanku, kata Rasulullah, itu ahlu baitku. Yaz'umu annahu minni, ia mengaku-ngaku bahwa ia dariku. Walaysa minni, dan ia bukan dariku. Maksudnya bukan dariku di sini artinya perbuatannya itu bukan dariku, walaupun dia dari keturunanku. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang anaknya Nabi Nuh, apa? Ya, ketika Nabi Nuh berkata kepada Allah, ya Allah, anakku. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya ia bukan keluargamu, hai Nuh. Ya. Kenapa Allah menyebutkan bahwa anaknya Nabi Nuh itu bukan keluarganya? Padahal itu keluarganya, itu anaknya yang ditenggelamkan oleh Allah dalam apa badai besar itu kan anaknya. Tapi Allah mengatakan bahwa innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sehingga di sini kita ambil faedah bahwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Adapun yang tidak bertakwa, yang mereka itu berbuat kemungkaran, ya, penyimpangan, berbagai macam kesyirikan dan yang lainnya, maka tidak bisa dikatakan itu keluarga Rasulullah SAW, walaupun nasabnya dari keturunan Rasulullah SAW. Wa innama waliyal muttaqun, sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan akhi bahwa keluarga atau keturunan Nabi SAW itu tidak dijamin masuk surga. Yang dijamin itu hanyalah orang-orang yang telah Rasulullah sebutkan saja. Di antaranya Fatimah dijamin masuk surga tidak, Hasan dan Husain dijamin masuk surga tidak, anak-anak Rasulullah SAW seperti Ruqayyah, Ummu Kulthum dijamin masuk surga tidak, dijamin. Tapi kalau keturunan Rasulullah di zaman sekarang, tidak. Iya. Dan mereka pun tidak dijamin bahwa mereka akan benar, tidak. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW bahwasanya semua nasab dan semua sebab pada hari kiamat akan terputus kecuali sebabku dan nasabku. Kita katakan akhi, yang dimaksud dengan hadis ini pun juga harus dilihat dengan hadis-hadis yang lain. Bahwa yang dimaksud di sini adalah keturunan Rasulullah yang saleh. Sebuah bukti dalam satu ayat yang disebutkan dalam surat At-Tur bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan diikuti oleh keturunannya kelak nanti akan berkumpul semua di surga. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, maka kami akan ikutkan mereka semua, ya, dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun juga. Kalau antum soleh, anak antum soleh, cucu antum soleh, maka itu Allah akan pertemukan semua di dalam surga. Berarti yang dimaksud di sini apa? Yang dilihat kesolehan, Pak. Iya. Adapun orang zaman sekarang yang mengatakan keturunan Rasul pasti benar, mana buktinya? Buktinya ada di sini. Rasulullah mengatakan bahwa fitnatul ahlas itu munculnya justru dari apa? Ahlu baitku, kata Rasulullah. Ia mengaku dariku, bahkan ia, padahal ia bukan dariku. Kenapa? Karena dia yang memunculkan fitnah itu. Iya. Thumma yastalihun nas. Kemudian orang-orang pun berdamai. Ala rajulin kawarikin ala dhila'in. Kemudian orang-orang pun berdamai pada seorang laki-laki. Kawarikin ala dhila'in, seperti warik di atas dhila. Kata Al-Khattabi, maksudnya orang ini tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Ya. Karena orangnya tidak cakap. Ya, karena sudah tidak ada pemimpin lagi yang bagus. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk damai, ya, terhadap seorang pemimpin yang ternyata pemimpin itu tidak berhak sebetulnya jadi pemimpin. Saking fitnah tersebut di zaman itu berat di akhir. Iya. Thumma fitnatu Duhaima. Kemudian akan datang setelah itu fitnah Duhaima. Ya, fitnah yang gelap. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmah. Di mana fitnah Duhaima itu tidak meninggalkan atau tidak membiarkan seorang muslim pun dari umat Islam ini kecuali akan ditamparnya oleh fitnah itu. Artinya setiap muslim pasti akan terkena fitnah itu, Pak. Iya. Fa idza qila inqata'at tamadat. Apabila dikatakan inqata'at, fitnah itu sudah selesai. Ya, artinya kalau sudah diperkirakan tampaknya fitnah ini akan selesai, tamadat, malah tambah panjang. Malah tambah menyebar. Yusbihu rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seorang lelaki itu dalam keadaan mukmin dan di waktu sore dia sudah kafir. Saking beratnya fitnah itu. Iya. Hatta yasiran nasu ila fustatain. Sehingga pada waktu itu manusia terbagi menjadi dua, ya, perkemahan. Fustot itu kota, maknanya adalah kota, artinya gitu. Sehingga pada waktu itu manusia terbagi menjadi dua bagian. Fustatu imanin la nifaqa fih. Yang pertama adalah yang fustat keimanan. Artinya bagian yang betul-betul mereka orang yang beriman, yang tidak ada kemunafikan sama sekali. Imannya itu bersih. Iya. Wa fustatu nifaqin la imana fih. Dan fustat kemunafikan yang tidak ada keimanan sama sekali. Idza kana dzakum, apabila telah terjadi seperti itu, artinya manusia sudah terbagi menjadi dua bagian tadi, fantadhirud dajjal minal yaum aw ghadin. Ya, tunggulah keluarnya dajjal di hari itu atau keesokan harinya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah sanadnya sahih. Perawinya thiqat. Dan hadis ini akhi menunjukkan akan fitnah-fitnah yang akan terus menimpa umat Islam ini. Fitnah itu bergelombang seperti gelombang lautan yang silih berganti menerpa kehidupan kaum mukminin. Di mana Rasulullah menyebutkan tentang berbagai macam fitnah. Rasulullah menyebutkan dan banyak menyebutkan tentang fitnah. Dan ini penting, kata para ulama, ya, penting kita mengingatkan kepada umat Islam tentang hadis-hadis fitnah. Kenapa? Supaya kita akhi hati-hati. Apalagi kita hidup, wallahi kita hidup di zaman fitnah. Ya, Rasulullah menyebutkan akan adanya fitnah harb wa harb, fitnah peperangan. Ya, kalau dahulu kita lihat peperangan itu terjadi dahsyat sekali. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang di mana-mana. Ya, saling bunuh-membunuh. Kemudian Rasulullah mengatakan setelah fitnah sarra, fitnah kesenangan. Di mana subhanallah, ya, kesenangan luar biasa. Berbagai macam kenikmatan, masya Allah. Bahkan kita rasakan di zaman sekarang ini kenikmatan, masya Allah, Pak. Ya. Mungkin di zaman Fir'aun gak ada yang namanya mobil. Raja Persia yang namanya Raja-Raja Romawi, mungkin antum lebih hebat dari mereka. Mereka kendaraannya cuma apa? Hah? Ya, kuda. Kendaraannya apa itu? Kayak kalau sekarang sih Delman lah ya. Tapi antum sekarang kendaraannya masya Allah, Innova, ya, dan yang lainnya. Di zaman dahulu untuk punya penerangan yang hebat itu, Pak, mereka harus banyak uang untuk beli minyak dan yang lainnya. Di zaman sekarang penerangan gampang, tinggal datang aja ke PLN minta disambungin, ya. Di zaman dahulu untuk supaya dingin itu susah, Pak. Sekarang tinggal beli aja AC, dingin, enak. Di zaman dahulu orang, ya, masya Allah, transportasi itu susah. Orang berbulan-bulan pergi, ya, tidak bisa berhubungan dengan keluarganya. Di zaman sekarang setiap antun punya HP, tinggal halo, ya, bisa bicara dengan yang ada di sana, yang ada di sini. Ini kesenangan yang luar biasa, ya tidak? Kesenangan yang luar biasa. Iya. Kemudian Rasulullah menyebutkan ternyata ikhwata Islam, ya, yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa munculnya fitnah-fitnah tadi diantaranya adalah disebabkan perbuatan salah satu daripada ahlu baitku, kata Rasulullah. Ia mengaku diriku padahal bukan dariku. Karena waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah saja. Ikhwatul iman azakumullah. Kemudian setelah itu Rasulullah mengabarkan akan adanya fitnah tu duhaima. Di mana fitnah duhaima ini akan menimpa setiap muslim mukmin, masyaallah. Apakah setelah kesenangan ini akan ada muncul fitnatud duhaimah, kita tidak tahu. Ya. Sehingga kemudian kata Rasulullah, saking beratnya fitnah duhaimah, di waktu pagi seorang lelaki dalam keadaan mukmin, di waktu sore dia dalam keadaan apa? Kafir. Di waktu sore dia dalam keadaan mukmin, di waktu pagi sudah kafir. Saking beratnya fitnah itu, karena syubhatnya berat, Pak. Karena seperti ini, Pak. Orang yang di waktu pagi mukmin, di waktu sore kafir dengan begitu mudah, berarti ini yang dimaksud adalah syubhat yang sangat berat. Syubhat dan syahwat berarti ini. Iya. Kok bisa di waktu pagi mukmin, di waktu sore kafir? Bukan karena apakah disebutkan dalam hadis ini karena dia dipaksa disuruh jadi kafir? Kalau enggak ditembak, kalau seperti itu dimaafkan. Apa maksudnya kalau dia mengucapkan kata-kata kafir sementara hatinya penuh dengan keimanan, sebagaimana halnya siapa? Ammar bin Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan ketenangan iman, maka sepertinya dimaafkan. Tapi hadis ini menyebutkan bahwa orang ini di waktu pagi mukmin, di waktu sore sudah kafir dengan sukarela. Berarti ini menunjukkan akan beratnya syubhat ya. Berat syubhat. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan, di waktu pagi seorang masih mengharamkan darah seorang muslim, di waktu sore dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Kenapa? Saking beratnya syubhat dan saking dangkalnya ilmu. Berarti akhi azakumullah, ini fitnah duhaimah, ini adalah fitnahnya syubhat, pemikiran yang menyesatkan ya, sehingga banyak orang yang tertutup matanya dari melihat kebenaran. La ilaha illallah. Dan di zaman sekarang pun kita lihat syubhat sudah merajalela sekali. Lihat orang-orang liberal, lihat orang-orang Syiah yang terus ya menebarkan syubhat mereka terus ya, terutama kepada para pemuda-pemuda ya. Di televisi-televisi dan yang lainnya, akhirnya manusia sudah tidak bisa melihat kebenaran dengan yang hak. Bahkan dia melihat kebatilan dianggap itu benar. Kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Iwallah. Maka di zaman ini, di zaman seperti ini ya akhi, sangat ditekankan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, obatnya syubhat adalah ilmu. Dan obatnya syahwat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita akan terhempas ya. Kita akan terbawa oleh arus fitnah duhaimah itu. Kemudian kata Rasulullah, hatta yusbiha an-nas fustatain, sehingga pada waktu itu hatta yasira an-nas ila fustain, fustatain. Sehingga manusia itu terbagi menjadi dua fustat. Satu fustat adalah fustat keimanan yang tidak ada kemunafikan padanya. Iya. Mereka orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, membersihkan hatinya dari berbagai macam syubhat dan syahwat, sehingga mereka bisa melihat yang hak itu sebagai hak, yang batil itu sebagai batil. Sehingga pada waktu itu akhal Islam azakumullah, di saat seperti itu ya, mereka betul-betul selamat dari kemunafikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Yang kedua, fustat nifaq, yang isinya kemunafikan dan tidak ada keimanan. Iya. Maka kata Rasulullah, kalau sudah nanti manusia sudah terbagi seperti itu, tinggal menunggu apa? Dajjal. Dan pada waktu itu Allahu a'lam ya, berarti ini sudah munculnya Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu sudah muncul sebelum Dajjal. Dengan munculnya Imam Mahdi berarti akan tegak daulah Islam. Dan di situ adalah daulah iman. Daulah yang tidak ada padanya kemunafikan. Manusia pada waktu itu yang ikut Imam Mahdi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman. Iya. Sementara kebalikannya adalah orang-orang munafikin. Maka di saat itulah Dajjal akan muncul. Maka dalam suatu riwayat, ya, akan terjadi dulu peperangan antara kaum mukminin dengan Banul Asfar Eropa, memperebutkan kota Konstantinopel selama 3 hari, di mana pasukan kaum mukminin kata Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya pasukan di muka bumi pada waktu itu, yang kemudian jatuhlah kota Konstantinopel. Yang kemudian apa yang terjadi, akhi? Ketika Konstantinopel sudah jatuh, kaum muslimin pun sibuk mengambil ghanimah, tiba-tiba terdengar seruan Dajjal sudah muncul. Akhirnya ghanimah yang sudah dipegang dibuang lagi, masing-masing lari mencari keselamatan. Ini subhanallah, karena Dajjal ini fitnahnya lebih berat lagi, Pak. Dajjal itu lebih berat daripada fitnah Duhaima dan fitnah Ahlas. Ya. Kenapa? Karena Dajjal ini masalahnya punya pasukan. Dajjal ini subhanallah, akhwat Islam azakumullah, ya, diberikan oleh Allah kehebatan. Dia bisa berjalan secepat angin. Dia bisa menyuruh awan hujan. Dia bisa menyuruh tanah yang tadinya subur kering. Iya. Bahkan Dajjal ahli Islam yang sudah kita ketahui bagaimana fitnahnya yang sangat berat, dia membawa api dan air. Kata Rasulullah, apinya itu hakikatnya adalah air yang sangat dingin, dan airnya itu adalah hakikatnya api neraka. Maka apabila kalian ditawarkan oleh Dajjal untuk memilih, maka hendaklah ia memilih api yang di tangan Dajjal, karena itu hakikatnya adalah air yang sangat apa? Ya, yang sangat sejuk. Nah, ini akal Islam, dan ini merupakan mukjizat Rasulullah dan pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Entah kapan kita tidak tahu. Apakah kita akan merasakan fitnah itu? Saya kita tidak tahu. Yang jelas kewajiban kita sekarang selamatkan diri dengan keimanan. Sekarang juga kita harus berusaha lari dari fitnah. Ya, menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim, berteman dengan orang-orang saleh, jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam fitnah. Ya, Allahu a'lam. Hadis 976. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Laits bin Sa'ad dan Abu Al-Qasim Al-Hanna'i dari Abdullah bin Salih, keduanya berkata, haddatsani Muawiyah bin Salih, bahwasanya Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakannya dari ayahnya, dari Al-Miqdad bin Al-Aswad secara marfu. Dan dari Abdullah dikeluarkan pula oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan Abu Nu'aim juga dalam Al-Hilyah. Al-Hina'i berkata, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Abu Salih, Katibul Laits bin Sa'ad. Namun ternyata ada riwayat yang lain. Ya. Karena Abu Daud mengeluarkan dari jalan Laits bin Sa'ad sebagaimana engkau lihat. Ya, dan lafadznya lebih sempurna. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Sa'id liman junnibal fitan walimani betulia fasabar." Sesungguhnya orang yang bahagia itu siapa? Yaitu orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, dan bagi orang yang diuji lalu ia bersabar. Kata beliau, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini, akhi, menunjukkan bahwa hakikat orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah apa sih, Pak? Fitnah. Jangan dipahami fitnah di sini fitnah bahasa Indonesia ya. Kalau orang Indonesia fitnah itu artinya apa? Tuduhan, oh saya difitnah. Iya. Nah, ini tidak apa, ini adalah pemahaman bahasa Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan hadis di sini, fitnah yang dimaksud di sini segala sesuatu yang bisa merusak agama. Berupa syubhat, berupa syahwat, itu fitnah. Iya. Bahkan fitnah syubhat kata para ulama lebih berat dibandingkan dengan fitnah apa? Syahwat. Tapi bukan berarti fitnah syahwat itu ringan, tidak. Ketika membandingkan antara fitnah syubhat dan syahwat, mana yang lebih berat? Syubhat, betul. Tapi fitnah syahwat pun juga berat gitu loh. Dua-duanya berat. Tapi fitnah syubhat itu lebih berat, kenapa, Pak? Karena fitnah syubhat itu bisa merusak akidah. Fitnah syubhat itu bisa merusak pemikiran. Adapun fitnah syahwat, ini bisa berupa cinta kedudukan. Orang yang terfitnah oleh kedudukan, sehingga akhirnya segala macam cara dia tempuh demi mendapatkan kedudukan. Fitnah apalagi? Harta. Ada orang mencari harta tidak peduli halal ataupun haram. Gara-gara harta dia menjadi pelit bin medit alias koret bin bakhil. Ya. Fitnah harta menyebabkan akhirnya menghalalkan darah sesama muslim. Sahih. Ini fitnah. Fitnah wanita. Ya. Ini adalah fitnah syahwat, akhi. Namun kata para ulama, fitnah syahwat ini lebih rendah daripada fitnah syubhat. Kenapa? Karena fitnah syahwat terkadang tidak sampai menghancurkan akidah, tidak merusak pemikiran. Sedangkan fitnah syubhat itu bisa merusak akidah dan pemikiran. Makanya itu lebih berat. Iya. Namun dua-duanya berat. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang bahagia itu di sisi Allah, siapa orang yang bahagia itu hakikatnya? Yang dijauhkan daripada apa? Fitnah. Bayangkan, Pak, kalau antum terkena fitnah syubhat, sehingga antum menganggap yang namanya Syiah Rafidhah itu benar, padahal mereka jelas-jelas mengkafirkan para sahabat, jelas-jelas mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mereka mengklaim bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita ini bukan Al-Quran yang asli lagi. Iya. Bayangkan, Pak, kalau antum terkena fitnah syubhat, antum akan menganggap sesuatu yang haram terlihat halal. Kalau antum sesuatu yang terkena fitnah syubhat, antum akan melihat kesesatan sebagai sebuah kebenaran. Sehingga akhirnya seperti yang kita lihat, orang liberal itu terkena fitnah syubhat itu. Dia mengatakan yang namanya sholat itu cukup berdoa. Ya. Bahkan diantara mereka berkata, gak perlu kita sholat 5 waktu, gak perlu. Karena yang namanya sholat itu artinya doa. Berarti kalau kita sudah berdoa, ya udah sholat. Makanya mereka pun tidak sholat. Bahkan diantara mereka ada yang bangga 3 bulan gak sholat, Pak. Ini fitnah apa coba? Syubhat, Pak, syubhat. Iya. Ada lagi orang, subhanallah, akhwat Islam, azakumullah, ya, karena saking terkena fitnah syubhat, dia menganggap sunnah-sunnah Rasul itu apa namanya, sunnahnya teroris. Ah, janggut itu teroris itu. Ini kan fitnah syubhat. Iya. Nah, ini akal Islam, azakumullah, orang yang apa namanya terkena fitnah syubhat, dia tidak akan bahagia. Bagaimana akan bahagia? Sementara kebahagiaan hakiki itu adalah ketika seorang hamba mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dan kebahagiaan hakiki adalah seorang hamba masuk ke dalam surga. Bagaimana ia akan masuk surga sementara dia terkena pemikiran syubhat yang menghancurkan akidah dan keimanan dia? Makanya hati-hati itu, Pak, fitnah syubhat ini. Iya. Fitnah syahwat demikian pula. Bagaimana akan bahagia orang yang terkena fitnah syahwat? Orang yang cuma pikiran kedudukan, mana mau mikirin sholat. Bahkan terkadang sholat itu dianggap enteng. Kalau dia mau sholat pun, kalau ada keuntungan buat kedudukan dia. Makanya kata Rasulullah, inna sa'id, orang yang bahagia itu yang dijauhkan oleh Allah dari apa? Fitnah. Kalau antum dijauhkan oleh Allah dari fitnah, hati antum selalu menginginkan akhirat. Yang antum inginkan adalah keriduan Allah saja. Ya, walaupun antum memiliki harta, tapi antum sama sekali tidak diatur oleh harta antum. Walaupun antum ya punya kemampuan dalam sisi finansial, tapi tidak membuat antum itu pelit dan bakhil. Maka orang ini subhanallah, orang yang bahagia. Kemudian kata Rasulullah SAW, inna sa'id, orang yang sa'id, yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Bagaimana caranya kita supaya dijauhkan dari fitnah, Pak? Kata para ulama, supaya kita dijauhkan dari fitnah, pertama, kenali fitnah. Kenali fitnah. Bagaimana tahu itu fitnah? Nuntut ilmu. Yang kedua, jauhi sebab-sebab yang menjatuhkan kita kepada fitnah. Segala macam sebab yang akan menjerumuskan kita dan menyeret kita ke dalam fitnah, jauhi. Yang ketiga, agar kita terhindar dari fitnah, ya akhal Islam, menuntut ilmu. Dan ini sangat penting sekali. Yang keempat, agar kita terjauh daripada fitnah, banyak-banyak kita bertaqarrub kepada Allah. Menambah rasa takut kita kepada Allah. Menambah rasa cinta kita kepada Allah. Sehingga kita pun yang kita harapkan adalah keriduan Allah semata. Saya yakin kalau kita bersungguh-sungguh kepada hal itu, kita akan terjauh dari fitnah insyaAllah. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kemudian kata Rasulullah, walimani betul ya fasabar. Orang yang bahagia itu adalah orang yang diberikan ujian oleh Allah, lalu dia bersabar. Itu orang bahagia. Kalau antum tidak sabar, saya yakin antum tidak akan bahagia. Ngeluh terus. Dikasih ujian sakit. Ya, protes. Ya Allah, kenapa kok dikasih sakit? Akhirnya apa? Setiap ada orang yang jenguk, ngeluh sama yang menjenguk. Orang seperti ini saya yakin stres pak hidupnya pak. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah yang telah Allah tentukan kepada dirinya. Tapi kalau dia sabar, dia ridho, dia serahkan semuanya kepada Allah, bahagia hatinya. Iya. Makanya Allah mengatakan, wabashiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita masuk hadis 976. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Namun dari Abdullah bin Mas'ud banyak jalan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antaranya dari Mansur, dari Rib'i bin Hirash, dari Al-Bara bin Najiyah darinya. Dari Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan Abu Daud, At-Tahawi, Al-Hakim, Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibn al-A'rabi, Ibn Adi, Al-Khatib, Al-Khattabi. Ini dari jalan itu. Dan Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Namun Syekh Al-Albani menyatakan bahwa dalam sanadnya ya terdapat Bara' bin Najiyah, namun ia seorang yang thiqah sehingga sanadnya sahih. Wa Rasulullah SAW bersabda, taduru rohal islami ba'da 35 aw 36 aw 37. Taduru rohal islam, akan berkutat ya kejayaan islam, rohal islam untuk kebaikan Islam, keagungan Islam, setelah 35 atau 36 atau 37 tahun. Fa in yahliku fasabilu man halak. Dan apabila mereka telah binasa atau telah meninggal dunia, telah hilang, telah habis, maka itu jalan orang yang binasa. Wa in yakum lahum dinuhum yakum lahum sab'ina 'aman. Dan apabila tegak untuk mereka agama mereka, akan tegak untuk mereka 70 tahun. Aku berkata dalam satu riwayat, berkata Umar, ya Nabi Allah, mimma baqiya aw mimma madha, dari yang tersisa atau dari yang telah berlalu. Kata Rasulullah, itu dari yang telah berlalu. Hadis ini hadis yang sahih. Al-Khatib Al-Baghdadi mensyarah hadis ini, beliau berkata, taduru rohal Islam mathalun yuridu anna hadhil muddah idhan tahat hadatha fil islami amrun azim yakhafu lidhalika ala ahli al-halaq yuqalu lil amri idha taghayyara wastahala qaddarat rohah wa hadha wallahu alam isyarah ila inqidai muddatil khilafah. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, rohal Islam, keagungan Islam akan berkutat sampai 35 atau 36 atau 37 tahun. Maksudnya, apabila waktu 37 tahun ini telah berlalu, maka akan terjadi dalam Islam perkara yang agung, di mana seseorang akan takut terhadap keluarganya kebinasaan. Dan wallahu alam, kata beliau, ini isyarat kepada muddatul khilafah, waktu kekhilafahan. Ya, waktu apa? Kekhilafahan. Karena Abu Bakar 2 tahun, Umar 18 tahun. Ya, kemudian Uthman, saya lupa berapa tahun ya. Ali bin Abi Thalib juga saya lupa berapa tahun. Yang jelas, ya, semuanya itu kata Rasulullah 35 atau 36 atau 37 tahun, sampai kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian terjadi peperangan, ya, setelah itu Al-Hasan bin Ali bin Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan dengan Muawiyah, kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh, diangkat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Ya. Nah, Khulafa'ur Rasyidun, sebagian ulama menyebutkan bahwa berhenti sampai Hasan. Ya, ini khilafah di atas minhajun nubuwah. Karena kan Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis bahwa, ya, khilafah di atas manhajun nubuwah itu 30 tahun lamanya. Bukan dalam hadis, ya, khilafah ala minhajin nubuah 30 sana, 30 tahun. Dan setelah dihitung-hitung oleh para ulama, ternyata berhenti sampai kekhilafahan siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sampai situ. Iya. Kemudian setelah itu Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Nah, di zaman Muawiyah ini disebut dengan Amul Jamaah, tahun apa namanya, jamaah, persatuan. Karena sebelumnya terjadi perpecahan, peperangan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, yang kemudian ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, terjadilah Amul Jamaah, yaitu tahun ketenangan. Dan itu selama beberapa tahun. Dan di sini Rasulullah menyebutkan 37 tahun, berarti ya sudah sampai situ. Setelah itu akan terjadi fitnah-fitnah besar. Dan ternyata benar, setelah ya Muawiyah turun, dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dan kala itu Yazid bin Muawiyah masih kecil. Dan di zaman Yazid bin Muawiyah banyak terjadi hal-hal yang perkara yang besar. Yang seperti dihalalkannya kota Madinah 3 hari. Terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Padang Karbala. Padahal waktu itu Husain bin Ali bin Abi Thalib sudah dinasihati oleh banyak sahabat. seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id, jangan keluar, jangan. Waktu itu Husain ya diminta oleh penduduk Irak bahwa hai Husain, kemarilah engkau, kami akan membela engkau di sini. Maka Husain pun bergegas ingin pergi ke Irak. Namun para sahabat yang ada di kota Madinah tidak ada yang setuju, bahkan menasihati Husain jangan keluar, jangan. Tapi Husain berijtihad. Beliau ingin kebaikan. Pergilah beliau ke Irak. Ternyata penduduk Irak berkhianat. Kemudian Husain pun dengan 12 orang pasukannya dikepung oleh Ubaidillah bin Ziyad. Dan dia memang pemimpin yang zalim waktu itu. Yang kemudian Husain pun minta supaya beliau diberikan kesempatan untuk pulang kembali ke kota Madinah. Tapi Ubaidillah bin Ziyad memang orang yang kejam. Diserangnya, dibunuhnya Husain dan kepalanya ya dibawa kepada Yazid. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga benci kepada pembunuh Husain, akhi. Yang mereka kira orang-orang Syiah itu ya mengatakan bahwa yang membunuh Husain itu Ahlus Sunnah. Jadi akhirnya Ahlus Sunnah sampai akhir zaman pun disalahin sama mereka. Padahal Ahlus Sunnah pun benci kepada pembunuh Husain. Siapa? Ya, Ubaidillah bin Ziyad. Banyak Ahlus Sunnah, banyak ulama yang mencerca Ubaidillah bin Ziyad. Dia yang membunuh. Ya. Namun akhul Islam, yang menjadi sebuah kesalahan sebetulnya penduduk Irak. Pertama, mereka yang menipu Husain. Makanya, ya, sebagian sahabat mengatakan sesungguhnya yang membunuh Husain sebetulnya penduduk Irak. Kenapa? Karena gara-gara mereka lah Husain terbunuh. Kemudian mereka mengkhianati Husain bin Ali bin Abi Thalib. Antum tahu siapa Irak di zaman dulu itu? Iran dan Irak yang ada di zaman sekarang. Karena dulu itu satu, kemudian pecah menjadi Irak dan Iran. Ya, itu Irak dulu satu namanya. Mereka lah yang mengkhianati Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian di zaman sekarang mengaku-ngaku sebagai pembela Husain. Sebetulnya itu pengelabuan umat. Ya, mereka ingin pencitraan dan menghilangkan jejak keburukan mereka terdahulu. La wallah. Kita Ahlus Sunnah justru mencerca orang yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita juga ya mencerca orang-orang yang menyebabkan Husain terbunuh di Padang Karbala. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Husain bin Ali bin Abi Thalib mati syahid. Bahkan Rasulullah SAW waktu itu dibawakan oleh malaikat Jibril di tanah Padang Karbala yang berwarna merah dan memberitahu kepada Rasulullah bahwa cucumu akan meninggal di sini. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pun berduka cita. Tapi apakah dengan seperti orang-orang Syiah yang memukul-mukul tubuhnya dengan pisau tajam dan yang lainnya, kemudian menumbuhkan kebencian yang sangat kepada Ahlus Sunnah dengan klaim bahwa ini gara-gara Ahlus Sunnah, akhirnya mereka pun menghalalkan darah Ahlus Sunnah gara-gara itu. Bahkan mereka menamai kerbau itu dengan nama Aisyah, lalu ditusuk-tusuknya kerbau itu sampai mati dengan klaim bahwa kami menusuk-nusuk siapa? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Iya. Sampai-sampai pernah di zaman kekhilafan terdahulu, ketika mereka melihat ada sebagian orang yang menyiksa binatang dan dinamai dengan Abu Bakar, akhirnya dipanggillah, kemudian dipakaikan sendal ditulis di situ Aisyah. Pakai kamu, dipukulnya kakinya itu. Buak. Kamu kenapa mukul kaki saya? Enggak, saya cuma mukul Aisyah. Wah, maksudnya sih biar dia mikir, ada apa kok kamu ya menyiksa hewan, kemudian hewan tersebut dinamai dengan nama Aisyah. Kemudian orang dinamai Aisyah dibunuhnya oleh dia. Pokoknya setiap orang yang namanya Aisyah, Abu Bakar, Umar, ya halal bagi mereka darahnya. Apa hubungannya dengan Aisyah terdahulu dengan ini? Mereka mengkafirkan Aisyah, dan kita sama sekali tidak pernah setuju dengan pengkafiran kepada Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sudah sebutkan bahwa beliau adalah wanita yang paling dia beliau cintai. Aisyah radhiyallahu anha warbaha. Tapi orang-orang Syiah itu, Pak, menuduh Syiah Aisyah sebagai pezina. Masyaallah, salamat wal afiyah. Akhi a'azakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kata Rasulullah, ya, Islam itu keagungannya berkutat sekitar 35, 36 sampai 37 tahun. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, wa in yakum lahum dinuhum, dan jika tegak untuk mereka agama mereka, artinya mulkuhum wa sultanuhum, kerajaan mereka, wad-din, ya, wa kana baina mubayyatil Hasan bin Ali bin Ali, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ilan qidai mulki Bani Umayyah minal masyriq nahwan min sab'ina sanah. Jadi, ya, Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini apa? Bahwa keagungan Islam itu 35 atau 36 sampai 37 tahun. Di sini ada keraguan perawi berapa tahun. Dan sudah saya sebutkan tadi itu berakhir pada siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhai beliau. Iya. Dan penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah, ini yang membuat pusing orang Syiah. Karena orang Syiah sangat mengagungkan Hasan. Iya tidak? Bahkan mereka mengatakan bahwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu imam mereka. Dan menurut orang Syiah, syarat imam itu harus maksum. Syarat imam itu harus apa? Maksum. Maksum itu apa sih? Tidak mungkin salah. Nah, ketika kita tanya, lalu kenapa Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Apa kata mereka? Oh enggak, itu Hasan sedang takiyah. Kita katakan subhanallah, kenapa harus takiyah? Bukankah Hasan bin Ali bin Abi Thalib punya pasukan kuat dan besar? Mudah bagi Hasan untuk menghancurkan pasukan Muawiyah. Mudah. Kenapa harus takiyah? Justru Hasan bin Ali bin Abi Thalib menginginkan supaya darah kaum muslimin terpelihara. Makanya dalam satu riwayat yang sahih, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, beliau kedatangan Hasan, digendongnya Hasan. Kemudian Rasulullah bersabda, ibni hada sayyid, anakku ini seorang sayyid, dan kelak dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dan ternyata benar, Hasan bin Ali bin Abi Thalib pun mengundurkan diri dari kekhilafahan dan menyerahkan kepada siapa? Muawiyah. Dan Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini, dan jika setelah itu tegak apa namanya kerajaan, maka hanya akan berlangsung 70 tahun saja. Dan ternyata benar. Di mana setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah sampai kepada kekuasaan Banu Umayyah itu 70 tahun. Setelah itu kekuasaan Banu Umayyah pun tumbang oleh Banu Abbasiyah pada waktu itu. Digantikan dengan Banu Abbasiyah. Subhanallah, ternyata yang Rasulullah kabarkan itu benar, Pak. Terjadi sesuai dengan apa yang Rasulullah kabarkan. Tidak salah. Iya. Ini menunjukkan akan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berkata Imam At-Tahawi, adapun sabda Rasulullah bahwa rohal Islam, keagungan Islam itu berkutat 35 atau 36 atau 37, laisa dzalika ala syak, itu bukan keraguan perawi. Walakin yakunu dzalika fi ma syasya Allah min tilkas sinin, tapi itu kehendak Allah dari salah satu dari tiga dari tahun tersebut. Apakah 35 atau 36 atau 37? Fasha'allahu an yakuna azza wa jal an kana dhalika fi sanati khamsin wa thalathin. Namun ternyata Allah berkehendak bahwa itu terjadi pada tahun ke-35 Hijriah. Iya. Fatahayya fiha 'alal muslimin hasru imamihim wa qubida yaduhu 'amma yatawallahu 'alaihim ma jalalati miqdarihi li'annahu min al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, di mana ya pada waktu itu ikhwatul Islam azakumullah, Ali bin Abi Thalib terbunuh. Beliau dibunuh, ya, ditusuk oleh seorang Khawarij yang sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, waktu itu beliau sedang keluar menuju sholat subuh. Dan di zaman waktu itu enggak ada lampu, Pak. Gelap begitu. Maka di saat Ali bin Abi Thalib ya keluar menuju sholat subuh, diserang dan dibunuhlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Ya. Semoga Allah melaknat orang yang membunuh beliau. Sebagaimana semoga Allah melaknat orang yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Uthman bin Affan. Jadi hadis 977 insyaallah di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah dengan imam yang musbil. Orang yang mengatakan bahwa tidak sah berjamaah kepada imam yang musbil, ia telah berbuat bid'ah dalam agama. Dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Tidak dari ulama terdahulu maupun di zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang ini seakan-akan bahwa ya orang yang musbil atau orang yang mencukur jenggotnya berarti kita tidak sah sholat di belakang dia. Memang ada hadis yang disebutkan dalam hadis, la yaqbalullahu sholata musbil izarahu. Allah tidak menerima sholat yang mengisbal. Isbal itu apa sih? Memakai kain melebihi mata kaki. Namun sanadnya lemah. Syekh masyhur dalam kitab beliau Tabyin Akhfa'il Musallin menyebutkan bahwa hadis tersebut layyin sanadnya. Sanadnya itu layyin. Namun ya akhal Islam, sudah kita jelaskan bahwa isbal itu termasuk yang dilarang dalam Islam. Dan bahwa orang yang sengaja isbal itu termasuk dalam ancaman Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain, maka itu tempatnya dalam api, dalam api neraka. Ya. Tapi untuk mengatakan bahwa sholat bermakmum kepada orang yang musbil itu tidak sah, tidak ada satupun pendapat ulama yang mengatakan demikian. Bahkan kepada kita bermakmum di belakang ahli bid'ah saja, selama kebid'ahannya itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sah. Ya. Kita sholat di belakang orang yang suka minum-minuman arak masih sah, walaupun ya ma'al karohah dimakruhkan, tapi kata para ulama itu sah. Iya, wallahu a'lam. Apakah sekarang ada kewajiban bagi setiap orang Islam untuk beri baiat kepada seorang imam? Berdasarkan hadis, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka matinya bangkai jahiliyah. Mengapa kaum muslimin saat ini tidak menunjuk seorang imam saja untuk dibaiat oleh semua orang Islam di seluruh dunia? Yang pertama, baiat kepada imam. Yang menjadi pertanyaan tuh, imam tuh seperti apa sih, Pak? Apakah imam-imaman? Antum nunjuk seorang imam, dah kita baiat oleh kelompok antum, lalu antum mengklaim bahwa ini imam yang harus dibaiat. maka seluruh kaum muslimin wajib untuk membaiat imam ini. Seperti itu caranya. Atau bagaimana? Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai disebutkan dalam sebuah riwayat, ditanya tentang hadis man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia tidak punya imam, maka ia matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad, atadrimal imam, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan imam dalam hadis itu? Wa an yakula kullu muslim hadha imam, yaitu setiap muslim mengatakan ini imam, artinya diakui oleh semua kaum muslimin, bukan hanya sebatas kelompok tertentu tanpa kelompok yang lain. Syekhul Islam Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan seorang imam itu syaratnya diantaranya dia punya wilayah sayyitarah, kekuasaan, wilayah teritorial yang merupakan wilayah kekuasaan yang jelas, dan punya kemampuan untuk menegakkan siasah syariah. Sekarang kalau kita di Indonesia, kita lihat banyak kelompok-kelompok yang mengangkat siapa? Imam, kemudian dibaiat. Ya, jamaah muslimin punya imam, Islam Jamaah LDII punya imam, N11 punya imam, Khilafatul Muslimin yang di Lampung punya imam. Apalagi Abdul Qadir Baraja juga mengaku dirinya imam. Masing-masing mengaku dirinya imam. Sementara Rasulullah bersabda, apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Ini yang mana dulu yang dibunuh ini? Sudah begitu mereka tidak punya wilayah kekuasaan, numpang. Seperti itukah konsep khilafah dalam Islam? Bukan sama sekali. Itu ya akhi memecah belah Islam dan kaum muslimin. Dan parahnya, mereka mengklaim bahwa yang tidak mau baiat kepada imamnya itu matinya bangkai jahiliyah. Lalu mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah di sini mati kafir. Pemahaman yang sangat aneh sekali. Iya, sudahlah mereka salah dalam konsep imam. Yang kedua, mereka pun salah dalam mengkafirkan dan memaknai hadis mati di atas bangkai jahiliyah. Padahal penafsiran para ulama, mati di atas bangkai jahiliyah itu di atas perangai jahiliyah, bukan mati kafir. Iya. Mengapa kaum muslimin sana tidak menunjuk seorang imam? Antum ngapain nanya kenapa kaum muslimin? Udah tahu kan kaum muslimin berpecah belah. Mempersatukan kaum muslimin itu bukan perkara yang mudah, akhi. Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alaqta baina qulubihim." Kalau kamu menginfakkan harta yang ada di muka bumi ini semuanya, kamu tidak bisa mempersatukan hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Yang terpenting bagi kita, kita sudah berjalan belum di atas minhaj Rasulullah. Mikirin kaum muslimin yang begitu banyak, kenapa kaum muslimin enggak baiat aja? Ya, sekalian. Ah, pikiran antum ini terlalu instan. Ya, kebanyakan makan makanan instan kalian tuh. Enggak mudah, akhi. Yang kita pikirkan adalah diri kita, keluarga kita, sudah belum kita sudah melaksanakan apa? Syariat Allah. Untuk diri kita dulu deh. Jangan jauh-jauh mikirin yang berat-berat. Karena untuk mempersatukan seluruh kaum muslimin itu berat, Pak. Pemikiran mereka beda-beda, akidah mereka beda-beda. Sulit sekali rasanya. Jangankan yang berbeda akidah, sesama Ahlussunnah saja saling tahdir-tahdiran kok. Itu saja enggak bisa diberesin. Makanya yang kita pikirkan adalah sekarang bagaimana memperbaiki diri kita, pribadi kita. Sudahkah kita sudah berjalan di atas minhajin nubuwah? Itu yang kita pikirkan. Apakah benar seorang anak tidak dapat memberi syafaat di akhirat apabila waktu di dunia belum diakikahkan? Ini tidak ada dalilnya. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya. Karena syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang khusus untuk Rasulullah dan ada syafaat yang umum. Dan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan orang yang mati syahid diberikan 6 keistimewaan. Di antaranya ia diberikan hak, diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Tentu yang paling utama di situ ibu dan bapaknya. Dan tidak ada di situ bahwa dia belum disyaratkan harus diakikahkan sama orang tuanya, tidak. Bagaimana hukum bersiul menurut pandangan Islam? Bersiul itu, Pak, tidak layak bagi seorang muslim. Karena Allah mensifati ibadahnya orang-orang musyrikin itu, wa maqana salatum ya'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah salatnya orang-orang musyrikin di sisi bait Ka'bah itu kecuali muka'an wa tasdiyah, bersiul dan bertepuk tangan. Maka kaum muslimin jangan meniru kebiasaan mereka. Ya. Jadi enggak perlu antum bersiul. Baca Quran ajalah daripada bersiul, akhi. Mohon dijelaskan secara ringkas tentang apa yang diperselisihkan oleh Ali bin Abi Thalib. Salah kaprah, salah ijtihad juga, masing-masing berijtihad. Ya, di mana Muawiyah minta supaya Ali segera menegakkan qisas terhadap pembunuh Uthman. Sementara Ali bin Abi Thalib belum bisa melakukan itu karena keadaan beliau melihat belum waktunya dan sulit. Ya. Namun hal ini kemudian dijadikan kesempatan oleh para provokator untuk kemudian membuat kerusuhan-kerusuhan. Bolehkah di zaman ini kita menggunakan cara seperti Amr bin Yasir agar tidak terbunuh oleh musuh-musuh Islam? Maksudnya gimana? Emangnya antum disiksa? Hah? Disiksa enggak kayak Amr? Kalau Amr bin Yasir kan disiksa. Disiksa sampai akhirnya sudah tidak kuat lagi Ammar. Baru kemudian Ammar pun mengucapkan kata-kata kekufuran. Sedangkan antum cuma ketakutan. Takut. Gara-gara apa? Ya, melihat orang-orang Syiah yang serem, pembunuh. Melihat kekuatan orang Nasrani yang semakin ini. Wah, jadi ketakutan aja. Ya, penakut jadinya, Pak. Padahal kita sebagai seorang mukmin itu hanya takut kepada Allah. Ya. Kalaupun memang ternyata Allah berikan kepada kita dibunuh di atas keimanan dan keislaman, alhamdulillah. Itu kemuliaan. Bagi kita itu sebuah kemuliaan. Ada apa kemudian ketakutan sana sini? Biasanya yang suka ketakutan tuh yang suka men-share kayak gituan tuh. Share sana sini, di-share tuh lihat. Karena ketakutan dia. Kalau dia enggak ketakutan, enggak perlu. Ya. Yeah. Makanya akal Islam jangan menebar ketakutan kepada para penakut dari kalangan kaum muslimin. Sudahlah kaum muslimin ini lemah imannya dan penakut, antum takut-takuti lagi. Ada apa? Karena kita ini zaman-zamannya share, Pak. Ya, ada yang ngirim, ya, share ke grup BB semua, di-share terus. Padahal kan dahulu ya, Allah mencela orang-orang munafik yang apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, langsung disebarkan. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan dengan rasa takut dan rasa aman, segera disebarkan. Ini sifat orang munafik. Lalu Allah mengatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kenapa mereka tidak mengembalikan dulu kepada rasul dan ulil amri, itu ulama? La'alimahul ladzina istambitunahum minhum. Akan taulah orang-orang yang berilmu itu apakah kabar ini berhak disebarkan atau tidak. Coba antum ketika men-share, pernah enggak nanya ke ustaz? Ustaz, kira-kira ini cocok enggak buat di-share? Enggak pernah. Antum sudah terbakal dulu oleh perasaan. Ketika antum membaca itu, antum sudah terbakar perasaan, wah ini langsung di-share ke orang. Apa antum tidak takut kalau antum masuk dalam penyakit kemunafikan dalam ayat tadi? Di mana di antara sifat orang munafik itu, apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, langsung menyebarkan tanpa dulu apa? Bertanya kepada alim ulama, apakah ini berita berhak untuk disebarkan atau tidak? Inilah pak penyakitnya di zaman sekarang. Bahkan yang tanggung yang kita anehkan lagi, kok yang rajin share itu para penuntut ilmu gitu loh, yang udah ngaji, yang sebetulnya mereka tidak layak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan terkadang yang di share itu hoak, ya, tidak benar. Nah, kalau antum memang ternyata masih punya sifat seperti itu, segera taubat kepada Allah dan berhati-hatilah. Terkadang musuh-musuh Islam itu sengaja menyebarkan itu hanya sebatas untuk apa? Menakut-nakuti kaum muslimin dan memperlihatkan seakan-akan mereka hebat dan kuat. Akhirnya ahlu sunnah semakin lemah, semakin ketakutan. Jangan. Atau bisa jadi untuk menumbuhkan kebencian, provokasi, supaya terjadi apa? Ya, pertumpahan darah dan yang lainnya. Orang kalau sudah panas dan keras dan apa marah, pak, mudah sekali apa? Diperciki api. Masalahnya bensinnya udah disebar di mana-mana. Tinggal diperciki api udah nyala. Sementara kita tidak sadar kalau kita lagi dibensinin. Kita sering tidak sadar. Iya. Kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.